Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sekal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum, wa'an ahawad azakumullah, alhamdulillah, wa syukrillah, ala ni'matillah. Allah Azza Jal telah memberikan banyak nikmat pada hari ini, malam hari ini, malam ke-22 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 16 November 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-192, bait yang 77, halaman 261, masih tentang alam. Dan ini syarah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, 3 jilid. Ini baru hampir setengah insyaallah binillah dari jilid yang pertama. Tapi insyaallah binillah pelan-pelan, tapi ketika kita senantiasa meminta kepada Allah azza, kemudian pasti Allah mudahkan. Nah, karena Senin kita sudah baca, maka sekarang kita lanjut saja langsung ke pembahasannya. Nah, ini tetap yang ke-77 tentang apa, Mas? Tentang wajumlat, ya, wajumlatun wama bimasjin rukiba da in bighairi waihi tamma u'riba. Jumlah di sini wama bimasjin, tentang tarkib masjid. Jadi tarkib masjid, ya, adapun dalam alam yang mangkul yang dibikin dari kalimat jumlah ismi atau fi'liyah, seperti yang kemarin ada Muhammadun, ada Sadiqun, dan juga alam tarkib nama yang tarkib madzi seperti waih, ya, da in bi ghairi waih, ya, seperti waih, maka harus diirabkan seperti diirabkan isim ghair munsharif tamma u'riba, sempurna diirabkan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Nah, fal hulasatu, hulasahnya, kesimpulannya di sini, annal isma idha khutima, isim itu kata benda, idha khutima apabila ditutup dengan wai, shiba wai, ya, nama shiba wai, fa innahu yakunu mabniyan al kasri, maka dia mabni alal kasri, mabni atas kasrah. Seperti apa? Sibawai. Ini nama seorang ulama, Adinahu Sibawai. Meninggal tahun berapa Sibawai? Sibawai. Sudah pernah antum itu biro Sibawaih, Mas. si bawah. Si bawah ya, 180 mas. Tinggalnya tahun 180, 110 paling gampang itu untuk diingat-ingat mas. 180 si bawah. Ya. Nah, namanya adalah Amr bin Utsman. Namanya Amr bin Utsman. Nah, ini si bawah. Wa misaluhu qala wai. Ada wai-nya. Qala wai. Si bawah qala wai. اسم رجل مركب من خالة ومن ويه كذلك نفطويه. Ini nama-nama yang tidak lazim, tidak lazim. Murakkabun min nifta, niftawaih dan waih. Ini ada dua masjid itu karena gabungan dari dua kata namanya masjid. Wa huwa min ulama'i nahwi. Ini termasuk niftawaih, termasuk ulama nahwu. Wa qad hajahu ba'duhum faqal uffin 'ala nahwi wa arbabihi mutsara min arbabihi niftawaih ahraqahu Allahu bi nisfi ismihi wa sayyara al-baqi surakhan 'alayhi. Nah, di sini disebutkan qaluhu nisfi ismihi ay nift wa qaluhu al-baqi ay wai, yakni yatawajja. Ya, ufin, celaka, sial, ala nahwi wa arbabihi, atas ilmu nahwu dan pembesar-pembesarnya. Mud sara min arbabihi niftai. Nah, ini yang menjadi petinggi-petingginya adalah niftawai. Akhraqahu Allahu binisfi ismi. Allah Azza Jal menghanguskan dengan setengah namanya. Bakar. Bakar dengan setengah. Ya. Kenapa nift? Ya. Karena dijelaskan oleh para ulama, ya, maksud dari penjelasan ini adalah, ya, kata nift itu adalah minyak bumi mas. Jadi kalau misalnya ini gampang kebakar gitu loh. Paham? Ya. Akhraqahu Allah binisfi ismihi. Allah Azza Jal membakar dengan setengah namanya. Karena nift. Ya, nift. Minyak bumi mas. Wasayyara al-baqi surakhan 'alayhi. Dan di sini ya, disebutkan ya, dan sayyar al-baqi, dan menjadi al-baqi, al-baqi itu artinya sisanya, surakhan alaihi, sebagai bentuk jeritan atasnya. Jeritan maksudnya adalah karena disebutkan di sini waqaluhu nisfi ismihi, setengah dari namanya, yaitu nift, yaitu minyak bumi. Ya, nifst, minyak bumi mas. Al-baqi sisanya adalah ay waih. Waih itu yakni adalah yatawajja'u, merasa kesakitan mas. Ya, yatawajja'u, merasa kesakitan. Sama halnya antum itu mas, malam ikut kajian ilmu, ya, menahan rasa kantuk, itu sebenarnya ototnya kesakitan mas. tapi otot itu enggak bisa ngomong, tapi bisa terlihat nyata dari mata, ya, yang sudah runyem, sudah tidak ada semangatnya, ya, tahu-tahu menghujam ke bawah. Wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah, antum bisa lihat menarik tapi sulit, sulit tapi butuh, itulah nahwu. Ya, menarik. Ayo ikut kajian belajar nahwu. Ayo banyak ikut awalnya. Ya, menarik. Butuh. Karena tanpa bahasa Arab gak ngerti apa-apa. Seperti apa, Mas? Dus. Seperti itu, Mas. Kemudian tadi menarik, butuh. Tapi sulit. Sulitnya apa, Mas? Sebagaimana dikatakan ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di awalnya adalah yaftahul bab, babul hadid, seperti membuka bawab, pintu gerbang, yusna minal hadid, yang dibuat dari si berat, tapi begitu Allah Azza wa Jalla membukakan itu menjadi lempeng, Mas. Itulah bahasa Arab. Ya, kita nanya awal belajar bahasa Arab, Pak Kun, Pak Kun belajarnya dari Nahwul Wadi waktu itu. Dan itu di tengah-tengah, bukan dari awal, Pak Kun, ya. Alhamdulillah. Sikit-sikit ada nyantolnya, ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang lebih sangat lagi Abu Faris. Ikut belajar bahasa Arab langsung Alfiyah, Allahumma buari. Nah. Wa zadak muhirsan, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan antum semua semangat. Bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk menjadi faham bahasa Arab. Tapi ketika kita terus berdoa, berdoa, berdoa, pasti Allah mudahkan. Dari jalan yang tak terkira-kira, Mas. Tahu-tahu mendengar kajian ilmu yang semuanya bahasa Arab, jadi mudah, jadi mudah, jadi mudah. Tapi kalau dari awal antum sudah ngerasa sulit dan berat, akan sulit dan berat terus-menerus. Tapi kalau antum itu ketika belajar bahasa Arab, insya Allah dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Ada keyakinan, ada keinginan untuk bisa nambah pemahaman, maka tidak akan pernah melewatkan apa kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Dan semoga nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan antara Januari atau Februari kita bikin daurah bahasa Arab, syarah Muqaddimah Jurumiyah lagi. Dalam hal apa, Mas? Penyempurnaan dari apa yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti semakin daurah itu semakin dibuat-buat, kemudian kita bahas kitab itu, ketahuan. Semakin banyak daurahnya, semakin ketahuan kalau buku itu ada kesalahan-kesalahan. Terus nanti perbaiki, dan semoga nanti Allah memberikan kemudahan buku itu bermanfaat buat kaum muslimin. Nah, kemudian kita lanjutkan, Mas. Wa khulasatu taqsimati allati dzakaraha muallifu rahimahullah, dan kesimpulan pembagian yang telah disebutkan oleh muallif Ibnu Malik rahimahullah adalah yang pertama, awalan. Qassama al-'alama ila manqulin wa murtajalin. Manqulu al-manqulu wal manqulu yakunu min masdarin wasmi jinsin wasmi maf'ulin wasmi fa'ilin wasighatil mubalaghatin wa minhu manqulu min al-fi'li mithlu shammara wa yazid shammara wa yazid. Ya, nah di sini dijelaskan, ya, nah, disebutkan Qassama Ibnu Malik itu membagi al-alam nama mas ila mangkulin wa murtajilin, kepada nama yang dinukil maupun murtajilin, murtajalin. Ya, maksudnya apa kata-kata murtajal, ya itu sebutannya di sini adalah konteksnya adalah nah, karena isim saks itu terbagi menjadi dua. Ini pada sebelumnya mas. Itu murtajal dan mangkul. Ya, mangkul itu disebut dinukil. Yang kedua adalah alam murtajal. Murtajal itu durtijal. Yaitu terdiri kalimat yang belum dipakai sebelumnya oleh orang Arab. Seperti apa? Ibrahim, Yusuf, Yunus. Itu belum pernah dipakai oleh orang Arab. Nah, itu adalah isim apa mas? Murtajal. Tapi kalau yang mangkul diambil dari fiilnya, misalnya apa? Ahmad, Muhammad, itu dari kata apa? Fiil Hamida. Hamida yahmadu. Ya, memuji. Ya. Kalau yang tidak ada sangkut pautnya adalah seperti ya, Su'ad, Udad, Yusuf, Ibrahim, Yunus. Ini tidak ada contohnya sebelumnya. Itu adalah ya, murtajal. Ya, itu adalah murtajal. Paham ya? Mangkul dan jadi yang pertama adalah al-alam. Bagi dua, mangkul dan murtajal. Nah, wal mangkulu yakunu min masdarin wasmin jinsin wasmin maf'ulin. Murtajal, mangkul di sini, yang mangkul itu terdiri dari masdar. Ini yang pertama, masdar. Yang kedua, wasmin jinsin. Yang kedua apa? Isim jinsin. Isim jinsin itu apa mas? Isim yang menunjukkan jenis. Wasmu maf'ul, isim yang menunjukkan posisinya sebagai maf'ul. Ismu maf'ul. Wasmu fa'il, dia isim tapi juga fa'il mas. Ya, fa'il. Wasighatil mubalagha. Sighatil mubalagha artinya hiperbola mas. Yang ter, yang paling. Wa minhu mangkulu minal fi'li, dan ini adalah mangkul dinukil dari fi'il. Misal syammara. Syammara artinya apa? Adas. Wa yazid, bertambah. Nama juga syammara. Ya, yazid. Wal murtajalu huwa alladhi lam yusamma bihi qabla al-alam. Suf. Ya, Rizal. Ini juga murtajal ini. Enggak ada namanya Rizal. Pakai za. Pakai jim ada Rizal. Jamak dari rojulun. Kalau Rizal kita enggak membicarakan Rizal yang asli ya. Ini yang kawin di sini. Ya. Nah, itu beliau di sana ustaz. Bintahullah. Ini ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, ini gini-gini terus gimana? Nah, misal Su'ad, contohnya Su'ad. Wa Udad. Wa dhahiru anna mithlahu Zainab. Contohnya yang dhahir juga Zainab. Zainab enggak ada. Dari Zanaba enggak ada. Maryam itu juga tidak ada Ya, Roma itu enggak ada. Diambil dari Roma enggak? Bukan Maryam. Maryam nama yang isim murtajal. Wa ma asba'a dzalika, dan apa yang semisal dengan demikian? Nah, suf, antum lihat. Wala fa'idata min haitsul i'rabu binisbati lil manqul wal murtajal. Enggak ada faedahnya. Dari sisi mana i'rabnya itu? Dari ketika ditulis ini manqul atau murtajal? Enggak ada efek dalam apa, Mas? Dalam i'rabnya. Wa innamal fa'idatu an ta'rifa annahu manqulun wa murtajal. Yang faedahnya adalah engkau akan tahu ini adalah ini manqul atau murtajal. Paham, Mas? Lakin binisbati limanqul, kalau dilihat dari sisi manqulnya, idza nuqila min ismil fa'il, apabila dinukil dari isim fa'il. Ya. Idza nuqila min ismin fa'ilin, kalau dinukil dari isim fa'il. Dari isim fa'il. Kemudian faqad, faqad yakunu fihi fa'idatun binisbati li asma'illahi ta'ala wa asma'i rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa huwa anna hu dalun 'ala al-ma'na alladhi ushtuqqa minhu. Faedahnya adalah binisbati li asma'illahi, dengan nisbatnya kepada nama-nama Allah dan nama-nama Rasulullah SAW, itu wa huwa annahu dalun, itu menunjukkan pada makna alladhi ustuqqa minhu, yang itu diambil dari derivatifnya, pecahannya dari situ. Ya. Kemudian sanian yang kedua, qassamahu ila jumlatin. Ya. Itu beliau membaginya dengan jumlah kalimat. Wa ila murakkabin, murakkab. Wa in syi'ta qul ila murakkabin tarkiba jumlatin, kepada murakkab. Ya, murakkab di sini yang disusun. Tarkiba jumlatin, dengan susunan yang kalimat banyak. Wa murakkabin tarkiba masjid, dan ada murakkab yang disusun berdasarkan susunan masjid. Wal awal yusamma tarkibal isnad, dinamakan yang pertama itu apa? Tarkibal isnad, susunan sanad. Wasani yusamma tarkibal masjid, dan yang kedua adalah tarkibal masjid, susunannya masjid. Ya. Wal murakkabu min jumlatin yakunu min jumlatil ismiyah, dan murakkab itu disusun itu dari min jumlatin yakunu min jumlatil ismiyah, itu bisa jadi yang paling ya ada di sini. Wal murakkabu, murakkab itu artinya apa? Ya, ada disusun min jumlatin, dari satu kalimat. Yakunu min jumlatil ismiyah, maka ini harus berupa jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai apa? Mabdu'atun bismin, dimulai dengan kata kata benda. Makanya misalnya apa? Aliyun kataba risalata, ada apa? Kataba aliyun arisalata. Ini contohnya. Ya. Kataba, ya. Kataba risalata. Ini menunjukkan apa? Kataba arisalata. Ya. Harusnya bacanya itu jauh lebih kencang. Ya. Karena ini jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Wa yakunu min jumlatin fi'liyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Wa kaifiyatuhu, dan bagaimananya. I'rabuha tubqiyal jumlata ala ma hiya alaihi alaihi mas. Aywa. Mahkiyatan. Ya. Mahkiyatan. وتقدر علامات الإعراب عليها تقديرا وتقول منا من ظهورها الحكاية. Ini di awal sebutan seperti ini mas. Ini kaidah loh mas. Kalau antum gesut dan enggak mudeng, ini akan gesut seterusnya. Banyak mas. Semangat. Nah. Jadi antum lihat. Wal murakkabu min jumlatin yakunu min jumlatil ismiyah. Ini disusunnya berdasarkan jumlah ismiyah. Wa yakunu min jumlatil fi'liyah, dan bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Wa kaifiyatu i'rabiha, dan bagaimana cara meng-i'rabnya. An tubqiyal jumlata, ini harusnya dia menjaga tubqiyal jumlata, jumlah itu harus ada dulu. Alamah ya alaihi mahkiyatan, dengan apa yang sesuai, apa yang diceritakan mahkiyatan. Ya. Kemudian wa tuqaddiru alamatil i'rabi 'alaiha taqdiran, dan di takdirkan tanda-tanda, artinya di persepsi yang seharusnya. Ya. 'Alaiha taqdiran, dengan ya i'rabnya dengan takdir itu. Yang dengan persepsi itu. Wa taqulu, mengatakan mana'a min duhurihal hikayatu, tercegah untuk nampak nyata karena apa? Hikayah, dalam rangka untuk menceritakan. Nah, amma tarkibul masjiyu fadakar annahu yang qasimu ila kismain, dan tarkib masjid, susunan masjid itu ada dua macam. Ya, yang pertama al-awwal ma hutima biwai, apa yang diawali diakhiri dengan wai, dibawai, ya kemudian nitku wai dan yang lainnya. Al-asani yang kedua, ma lam yuhtam biha, ini tidak istilahnya ma lam yuhtam biha, artinya selama dia itu tidak ditutup dengannya, tidak diakhiri dengannya. Fama khutima bi waihi fa huwa mabniun al kasri fi jami'il halat. Khutima itu adalah wai, sama dengan wai. Wai itu kan? Nah. Wai mas, wai. Fa huwa mabniun al kasri waihi. Karena wai itu di sebetulnya waihi. Itu mabniun alal kasri, dimabnikan berdasarkan kasrah fi jamil halat, dalam seluruh kondisi itu alal kasri. Malam yukhtam biha fawa mu'rabun, ya, selama dia itu belum yukhtam, ya, artinya di sini ditutup dengannya, maka ini masih bisa mu'rabun, di-i'rabkan. Illa annahu yujarru bil fathati niyatan niyabatan anil kasrati. Nah, ini juga kaidah. Ila annahu yujbaru yujarru ila annahu yujarru bil fathati niyabatan anil kasrati, dikasrahkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Contohnya apa? Wai. Li'annahu ismu la yansarif, karena ini adalah wai, ini adalah termasuk kata benda la yansarif, yang tidak bisa disorofkan. Nah, kita masuk ke 78. Wa sya'a fil a'lami du idhafah ka abdi syamsin au abi kuhafah. Nah, jam berapa mas? Baru 30. Mau dibaca? Ya wis, segitu dulu. Nanti 78 karena